Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh lana sudurana wa yasir umurana wa hlul uqdatan min lisanina ya yabkahu qawlan amma ba'du. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali lagi mengudara lewat Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam rangka acara penyejuk keimanan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejukan itu setiap kita mengkaji ayat demi ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memasuki ayat ke-51 dari surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Artinya, demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala dengan memakai dzalika itu adalah menunjukkan azab yang diderita orang-orang yang telah melanggar dan telah merusak perbuatannya itu dengan tangannya sendiri. Ini sangat berkaitan dengan ayat yang kita kaji, ayat yang 50 sebelumnya ini, yaitu walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Ini adalah para orang-orang kafir, yaitu merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, siksa neraka yang membakar. Tentulah mereka itu akan merasakan ngeri. Maka pada ayat 51 dari surat Al-Anfal ini menandakan kata-kata dzalika dengan bima qaddamat. Bima qaddamat artinya apa yang sudah diperbuatnya pada masa lalu, yaitu aydikum, karena perbuatan tangan ini adalah menunjukkan aktivitas atau sentral dari aktivitas, karena tangan lebih banyak manfaatnya, lebih banyak yang ia lakukan daripada kaki ataupun yang lainnya. Kaki hanya sekedar mengantar, tangan adalah sebagai sebuah gerakan yang mana gerakan itu akan dilaksanakan apa saja yang ia ingin perbuat. Maka dengan tangan inilah sebagai simbol kerusakan dan simbol kebaikan. Makanya Allah menjelaskan di sini bima qaddamat aydikum, yaitu Allah menandakan tangan karena tangan ini juga akan sebagai saksi nanti ketika seorang hamba itu ketika di akhirat kelak nanti. Makanya Allah mengatakan orang yang selalu berbuat buruk itu disebabkan mereka itu disebabkan oleh kekufuran mereka yang tidak mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Perdana. Mungkin ada masukan dan keterangan yang lebih lanjut terhadap ayat ini yang kita kaji saat ini. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Menarik sekali kajian kita pada hari ini, karena di dalam keterangan ayat 51 dari surat Al-Anfal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan, memberikan satu gambaran sebagaimana sebelumnya Allah sudah memberikan keterangan akan menghukum dengan hukuman yang begitu keras terhadap orang-orang yang ingkar kepadanya. Nah, di dalam ayat 51 ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan agar setiap orang mengetahui bahwa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan timpakan atau Allah timpakan kepada siapapun baik di dunia maupun di akhirat itu bukanlah karena kehendak Allah yang semena-mena, akan tetapi dikarenakan apa, ini hanya dikarenakan hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, berkaitan dengan keterangan ayat 51 ini, ada keterangan-keterangan yang senada yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan keterangan yang sama di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, zalika bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur, ya. Itulah atas demikianlah hukuman atas apa yang mereka ingkari, dan tidaklah kami menghukum kecuali terhadap orang-orang yang kufur. Begitu juga dengan keterangan ayat lain, Allah mengatakan zalika jazaa'uhum bima kafaru, demikian itu adalah hukuman atau balasan mereka atas apa-apa yang telah mereka ingkari. Nah, di dalam keterangan ayat kita pada hari ini, Allah mengatakan zalika bima qadamat aydikum, bahwa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala jatuhkan itu akibat perbuatan dari tangan mereka sendiri. Nah, jadi di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa bagaimana nanti kehidupan kita, bagaimana nanti kondisi kita ketika berhadapan dengan Allah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kita atas segala yang kita lakukan, itu semua ditentukan oleh bagaimana dan apa perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini. Ketika ada seseorang yang di dalam kehidupan dunianya hanya mengisi hari-harinya dengan perbuatan dosa dan tindakan-tindakan yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa dipastikan bahwa pada saat nanti dia berhadapan dengan Allah, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang berat. Sebaliknya, bagi orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya ya selalu mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah, membantu kepada kebaikan, kemudian berusaha untuk memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kepentingan orang banyak, ya, kepentingan umat Islam, kepentingan masyarakat dunia, ini pasti dapat kita katakan bahwa nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganjaran terbaik buat dirinya, yaitu dengan menempatkannya sebagai di dalam posisi yang aman dan nyaman, yaitu menjadi ahli dan penduduk surga. Nah, yang menarik lagi Ustaz Fajrul di sini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertegas di akhir ayat ini dengan mengatakan wa annallaha laisa bizallamil lil abid, bahwasanya Allah itu tidaklah menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz Fajrul di sini, Allah memakai kata zalam ya dari wazan fa'al. Apa perbedaan antara zalim dengan zalam, Ustaz Fajrul? Bisa diterangkan sedikit? Iya. Kalau zalim itu artinya orang yang selalu berlaku keji atau perbuatan melanggar perintah Allah itu disebut zalim. Jika kezalimannya itu semakin banyak dan besar, maka itu disebut zalam. Maka ketika Allah memberitahukan walaysa wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid, Allah itu tidak pernah sedikit pun menzalimi hambanya. Iya. Gitu ya. Maka ketika Allah berfirman seperti ini, mengindikasikan pertama bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha adil dan maha bijaksana. Kedua, mengindikasikan bahwasanya seorang hamba itu apabila dia sudah menerima azab ataupun pukulan dari Allah, dia selalu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah memberitahukan supaya menghilangkan buruk sangka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak sekali orang yang mengalami derita di dunia ini selalu tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri, tapi mempersalahkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari kambing hitam nih Ustaz. Cari kambing hitam itu. Mungkin Ustaz Perdana bisa menjelaskan tentang hal ini. Iya. Satu hal yang menarik dari keterangan ayat ini bahwa sebagaimana tadi yang sudah Ustaz Fajrul jelaskan kepada kita, kata zalam itu untuk menunjukkan bahwa Allah sekali-kali tidak pernah melakukan tindakan kezaliman kepada hambanya. Di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, di dalam keterangan ayat 51 ini dengan redaksi zalam yang artinya sekalipun tidak pernah, ini sebagai penegas dan penguat dari keterangan sebelumnya bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Bahwa kondisi di hari kiamat nanti, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan kepada siapapun yang akan dia lemparkan ke dalam neraka atau siapa yang akan dia tempatkan di dalam surga, itu semua berangkat daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala dan juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kasih sayang? Karena kalau kita hitung-hitung, ternyata nikmat dengan perbuatan baik yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, itu sebenarnya tidaklah cukup mengimbangi segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada satu kisah yang menarik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada suatu ketika Rasulullah bersama sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Para sahabat heran dan bertanya, "Kenapa Anda tersenyum wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Baru saja disampaikan kepadaku satu gambaran, ya, ditampakkan kepadaku semacam suatu gambaran di akhirat nanti ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan dihisab, apakah engkau masuk surga karena perbuatan amalmu ataukah karena kebaikanku, karena kasih sayangku?" Kata Allah, "Si hamba ini kebetulan sudah hidup selama 500 tahun, kata Rasulullah. Jadi dia kemudian dengan sangat yakinnya mengatakan, "Wahai Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal perbuatanku." Ya. Akhirnya kemudian Allah mulai menimbang amal perbuatannya dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu hanya nikmat mata saja dahulu. Ternyata nikmat mata yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu jauh lebih berat daripada perbuatannya. Akhirnya Allah kemudian mengatakan, campakkan dia ke dalam neraka. Si hamba yang saleh ini mengatakan, "Wahai Allah, kalau begitu jangan engkau masukkan aku ke dalam surgamu karena amal perbuatanku, akan tetapi masukkanlah aku ke dalam surgamu karena kasih sayangmu." Jadi ini satu catatan kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan ini, selama hidup kita, kalaupun dari kecil kita berbuat baik sampai nanti kita meninggal, perbuatan dan amal baik kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan satu nikmat saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, kita mendapatkan kasih sayang Allah, kita mendapatkan surga nanti itu bukan karena amal perbuatan kita, akan tetapi karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berangkat dari sifat rahmat dan rahimnya. Iya. Ya. Sangat menarik sekali cerita melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini juga dapat kita berikan contoh dalam arti tanda kutip wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Kita melihat realita untuk saat ini di masyarakat, Ustaz. Kita sudah mendengarkan berita pelu babi. Nah, kan begitu, Ustaz. Babi di dalam Islam, dalam agama Islam, itu memang sudah dilarang sejak dulu, dan bahkan pelarangan itu adalah dalam bentuk hukumnya qat'i, artinya sudah pasti babi itu adalah haram, kan begitu. Maka ini di negara-negara lain babi ini dianggap suatu hal yang sangat istimewa. Jadi diperdagangkanlah seluas dan selebar mungkin. Akhirnya Allah memberikan suatu penyakit. Makanya ini kan bukan larangan, ini kan bukan datangan dari Rasulullah. Larangan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Begitu banyaknya makan dunia ini yang masih bagus, tapi kenapa manusia itu memilih apanya sendiri, memilih hal yang tidak bagus, sehingga itulah yang Allah berikan azab, yang mana azab itu datang dari orang-orang yang telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dapat mendalami lagi kata-kata wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid, sehingga kita dapat menjernihkan cinta kita kepada Allah, sehingga husnuzan pun, baik sangka pun datang terus, sehingga kita nikmat dalam beribadah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.